hatiku terpaut di dalam sukma. Tiada ku bimbang, tiada ku ragu akan setia janjimu. Kau selalu di hatiku, bersemi di dalam hatiku. Dari semula hingga akhirnya, kasihku serahkan. Dan kau yang terbaik kini ku miliki, mengisi hidupku di setiap hari. Beri yang indah seperti bidadari, temaniku saat ini dan sampai nanti. Kau tercipta, berikan cinta, bahagia di antara kita. Suka duka, tangis dan tawa, bersama tu selalu berbagi cerita. Pesona indahmu serasa membius, dan rasa ini takkan pernah tergerus. Rasa gelisah kini terhapus, karena cinta dan sayangmu sungguh tulus. Kau selalu di dalam hatiku, tumbuh bersemi indah di kalbu. Bagai lantunan melodi yang sahdu, beriku makna dan rasa baru. Kau selalu di hati, you always in my heart, bersemi di dalam hati, and always in my mind. Dari semula, no no, hingga akhirnya, that's right, kasihku serahkan. Give it to me baby, seperti bintang di gelapnya malam, terangiku dengan cinta dan sayang. Hapus emosi yang butakan pikiran, berikan ku selalu indahnya senyuman. Kau ada tu hadirkan keindahan, warnai hidupku beri harapan. Temani raga dengan kehangatan, basuh jiwaku dengan kelembutan. Belailah selalu cinta yang mesra, seperti mawar indah mereka berbunga. Pancarkan sukma pelipur hati lara, dan cinta ini akan setia terjaga. Kau ku puja dan selalu ku damba, tanpa henti ku kan terus memuja. Kau terindah dan tetap yang utama, terukir manis namamu Mariana. Sambutlah tanganku ini, belailah dengan mesra. Kasihku hanya untukmu hingga akhir nanti. Kau selalu di hati, you always in my heart, bersemi di dalam hati, and always in my mind. Dari semula, no no, hingga akhirnya, that's right, kasihku serahkan. Give it to me baby, cause you are my everything in my life. There will never be another in my sight. You be the one that always in my mind, together forever till the end of time. My baby boo, please don't make me blue. My heart is beating, this feeling is so true. Always beside me for everything I do, and trust me baby, this love only for you. Kau selalu di hati, you always in my